tidak dapat mazului. Uzunar aproape au robot tot ai piutat. Masai sonando, masai unido, tu ngape so aroma masai. Reza bulu biru orlah naiva armea mata nadua marsigo vita marsigo mira. Oh,